alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa alihi fa aqul maka berdasarkan dua poin di atas, bersenjam adalah ukhsah, dan ukhsah itu berkenaan dengan menghilangkan kesempitan dan masyarakat. Maka Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan di Tarbut Tathrib, inal jam'ah sunya jam'ah itu ukhsah, maka seandainya berdasarkan apa yang mereka sebutkan, yaitu masalah yang disebutkan sebagai ulama, bersenjam itu jam'ah suri, lakukan apakah jamak itu jadi asyadu daifan, lebih sempit dan lebih besar kesempitannya dibandingkan sholat di waktunya masing-masing. Karena mengerjakan masing-masing sholat di waktunya itu lebih longgar daripada dibandingkan harus mu'a'ah memperhatikan ujung masing-masing waktu. Bihaif ulayah maka sehingga tidak tersisa dari waktu yang pertama kecuali sekedar mau kerjakannya. Maka kemudian harus mempasti 5 menit sebelum waktu duhur berakhir. Nanti tengah jam malah susah. Malah susah. Karena menurut ulama yang mengatakan jamak suri, jamak yang disyariatkan itu jamak suri. Artinya waktu duhur itu dikerjakan di akhir waktu duhur yang cuma cukup untuk mengerjakan sholat duhur. Cukup cuma untuk mengerjakan sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, waktu duhur habis. Ini kan susah. Begitu selesai sholat duhur, waktu duhur habis. Ini kan susah. Ngepaskan seperti ini kan repot. Lebih longgar dari jamak. Maka oleh karena itu Nawawi memvonis menilai jamak suri sebagai ihtimal dhaifun aw batil. Memaknai jamak yang ada dalam hadis dengan jamak suri adalah kemungkinan yang lemah atau batil. Karena dia menyelisih zahir dengan perselisihan yang tidak bisa latuk tamannya yang tidak memungkinkan. Lakukan itu Allah sama satu ustadzina al-ala Mas Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala mengomentari ala dakwah klaim bahasanya jama yang disebutkan dalam hadis adalah jama suri ditakliq atau komentar untuk Fathul Bari dengan mengatakan rahimahullah ta'ala hadal jama'u jama' model ini adalah jama' yang pendapat yang lemah. Ashab dan yang benar memanai hadis tersebut bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjama antara sholat-sholat yang disebutkan lima syakatin aridatin karena kesulitan yang terjadi pada hari itu berupa sakit ghalibin yang mengalahkan atau dingin yang terlalu dingin atau lumpur atau semacam itu. Maka tidak semua sakit itu menyebabkan bolehnya jama. Namun beliau katakan maudin ghalibin. Sakit yang mengalahkan badan, mengalahkan sehingga orang tidak mampu untuk pergi ke masjid, susah untuk pergi ke masjid. Wayatullah dari kadalinya dalam perkataan Ibnu Abbas ketika ditanya tentang illah kenapa Nabi melakukan jama. Maka Ibn Abbas mengatakan li'alla yukharijah ummatahu supaya tidak menyusahkan umatnya. Dan perkataan Ibn Abbas ini adalah jawaban yang penting sadidun tepat syafin memuaskan. Dan akan datang untuk permasalahan ini tambahan bahasan di lembar setelah lembar yang nanti insyaAllah. Kemudian masalah yang keenam, niat dalam jamaah. Lalu syarat maka tentu tidaklah disyaratkan niat untuk sholat yang pertama, karena sholat yang pertama itu ala haliha pada kondisinya dan pada waktunya. Lamnya tawaf tidaklah terjadi badannya syai'un satupun. Innama sholat tsaniyah hanyalah sholat yang kedua yang akan didatangkan ke waktu yang pertama, itulah yang disyaratkan untuk menjatuhkan niat indah padanya. Ya, niat untuk menjamah dengan duhur misalnya. Nah, ini berlaku untuk jamaah takdim. Wa inda jamu ta'khir yakunu al-aqsu, sedangkan untuk jamaah ta'khir maka kebalikannya. Asalnya tidak perlu niat, ya, karena itu memang niat jamaah, namun yang diperlukan niat jamaah adalah untuk duhurnya. Ini pendapat yang terpilih dalam masalah ini, dan ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Dan perlu diketahui, para ulama fikih punya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau berdasarkan poin yang di atas tadi, maka dikatakan jamaah tidak perlu niat. Kalau pembahasan tadi, itu namanya jamaah tidak perlu niat. Karena misalnya jamaah takdir, ya, maka duhur niatnya duhur. Kemudian ketika mau asar, ya ada niat sholat asar yang dijamakkan ke duhur, gitu saja. Ini disebut dalam pembahasan fikih tidak perlu niat dalam jamaah. Nah, orang yang ada pun ulama yang mensyaratkan niat dalam jamaah itu sejak awal sudah pasang niat. Sudah pasang niat. Ketika mau sholat duhur itu sudah pasang niat nanti akan berjamaah dengan asar. Ketika jamaahnya jamaah takhir, maka pada waktu duhur wajib pasang niat. Bahasanya sholat duhur saya nanti di asar. Sehingga ketika waktu asar, tentu dia sholat duhur dulu baru asar. Maka ketika mau sholat duhur dia ada niat, ini saya sholat duhur yang nanti akan saya sambung dengan asar. Nah, itu yang disebut dengan niat dalam jamaah. Nah, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah tidak ada dan tidak perlu niat dalam jamaah. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Kita lihat Ibnu Taimiyah mengatakan di Majmu' Fatawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat dengan para sahabat, mau salat jamaah dan qasar, tidak pernah memerintahkan satu pun dari sahabat untuk berniat jamaah dan qasar. Nanti saya mau, kita mau jamaah, tolong pasang niat jamaah ya, masing-masing jangan lupa. Nah, itu tidak pernah demikian. Waqal al-Taimiyah juga mengatakan di Majmu' Fatawa, wala yaqul qattu, sama sekali tidak ada kutipan yang dikutip oleh satu pun sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih Nabi memerintahkan para sahabat untuk pasang niat qasar atau pasang niat jamaah. Walakala tidak pula para khulafa rasyidin dan para sahabat Nabi memerintahkan niat qasar dan jamaah kepada orang yang sholat bermakmum dengan mereka. Padahal para makmum atau mayoritas makmum tidak kenal dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh imam. Ibn Hajar Fathul Bari dinna, di bagian dari istinbat beliau untuk hadis inna ma'amalu biniyat yang terkenal, beliau mengatakan wastudillah bimafhumihi, maka dengan bisa kita jadikan dalil dengan mafhum hadis ini, ma'alaisa bi'amali, dan sesuatu yang tidak tergolong amal tidak disyaratkan niat padanya, di antaranya adalah jamak takdim. Di antara jamak takdim, maka pendapat yang rajih dari sisi an-nadhar, dari sisi pertimbangan pertimbangan akli, pertimbangan akal, annahu la yustarathu niyyatun, tidak disyaratkan niat jamak. Kemudian beliau menyebutkan sebelah dalil padanya. Ya, kesimpulannya, ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Pendapat yang lebih kuat, tidak disyaratkan niat dalam jamaah. Tidak disyaratkan niat dalam jamaah, bahkan juga niat dalam qasar. Sehingga imam itu tidak punya keharusan ngomong, nanti saya mau qasar. Nanti saya mau qasar. tidak harus ngomong demikian. Ya, tidak harus sholat. Kemudian makmum itu merasa musafir, imamnya kosong, ya sudah dia kosong. Imamnya gak kosong, ya sudah lanjut. Ya, kemudian makmum itu bukan musafir, kok cuma dua rakaat. Imamnya salat, dia lanjut tambah sendiri. Sudah selesai. Kalau kemudian imamnya ngejak jamaah, ya, enggak ada keharusan nanti kita mau jamaah atau lepasan niat. Ya, masing-masing lepasan niat untuk kalau kita nanti mau sholat dengan model jamaah. Ya tinggal jangan sholat duhur, terus setelah itu kok imamnya ngejak asar, ya sudah berarti baru ada niat jamaah ketika itu. Enggak mengapa. Enggak harus niat jamaah saat sebelum duhur. Tidak harus demikian menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian al-qurbu wal bu'du minal masjid, dekat dan jauh dari masjid. Sebagian ulama fikih menyebutkan terlarangnya orang yang rumahnya dekat dari masjid untuk menjamak dua sholat. Beliau-beliau yang membolehkan hal itu, yaitu jamak faqat, hanya untuk yang rumahnya jauh dari masjid. Dan ini adalah pendapat yang kurang tepat, karena rumah Nabi itu sangat dekat dengan masjid. Pendapat yang sangat tidak tepat, karena rumah Nabi sangat dekat dengan masjid. Keluar dari rumah, Nabi itu sudah masuk masjid. Ya, maka ketika memang kondisinya itu menggunakan untuk jamak, ya, maka yang di dekat masjid itu ya, dapat ya, kemudahan untuk ikut jamak. Wafibayah Mutahsir, kalau Ibn Rus dikatakan bahasanya Imam Malik ditanya tentang sekelompok orang, sebagian mereka qariban manzil, rumahnya dekat dengan masjid. Idza kharaja minhu, jika dia keluar dari rumahnya masuk masjid pada saat yang sama. Jika dia keluar dari masjid menuju rumahnya seperti itu, sudah sampai rumah di waktu yang sama. Itu seperti Nabi, rumahnya Nabi. Begitu keluar dari rumah sampai masjid. Begitu meninggalkan masjid dan masuk ke rumah, itu rumah Aisyah dan sejumlah yang lain, seperti itu keadaannya. Ya, dengan manzil lahu, maka dia begitu keluar dari masjid masuk dalam rumahnya, maka lahu di tempat itu. Dan ada yang jauh rumahnya dari masjid. Apakah Anda berpandangan mereka boleh menjamak dua sholat? Seluruh mereka yang rumahnya dekat ataupun yang jauh karena hujan. Maka jawab Imam Malik, tidaklah aku jumpai manusia ketika mereka menjamak kecuali yang dekat dan yang jauh. Fahum sawa'un, maka mereka sama boleh menjamak. Ya, maka Imam Malik berdalil dengan praktek penduduk Madinah yang boleh jumpai. Praktek amal ahli Madinah, dan ini salah satu hujah dalam mazhabnya Imam Malik. Praktek penduduk Madinah saat Imam Malik hidup. Maka aku tidaklah melihat manusia itu penduduk Madinah ketika mereka jamak kecuali yang dekat dan yang jauh jamak. Semua mereka jamak. Kenapa demikian? Faqal Imam Malik mengatakan ketika mereka jamak, maka yang jamak adalah yang dekat, demikian juga yang jauh. Ibn Rus al-Maliki mengomentari perkataan Imam Malik dengan mengatakan wa hadza kama qala. Dan demikian sebagaimana yang beliau katakan. Li'anna jamak, karena jamak jika itu dibolehkan karena masaqah. Yang masaqah ini tertimpa pada orang yang rumahnya jauh. Dakhala ma'hu, maka termasuk bersama, maka masuk bersama mereka man qauba, orang-orang yang rumahnya dekat. Idlam yasiha lahum, lam yasihu lahum ayat faridu dunahum, karena tidaklah boleh bagi mereka menyendiri, tidaklah boleh bagi mereka yang dekat menyendiri dari mereka tanpa mereka yang rumahnya jauh. Sehingga mereka sholat, masing-masing sholat pada waktunya secara berjamaah. Karena tindakan semacam ini berarti memecah belah persatuan. Wala ayatulku as-sholat afi jamaatin, sebagaimana mereka juga tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Maka kalau dibedakan, kata Ibn Rus, Nanti pada saat yang jauh itu pada menjamaah, misalnya yang jauh itu pada sholat isya, mereka duduk-duduk. Ini pemecahan. Ini pemecahan, yang satu duduk-duduk ngobrol, yang satu sholat berjamaah. Nah ini ada jamaah, ada sholat berjamaah, mereka malah duduk-duduk. Ini meninggalkan jamaah. Sehingga yang benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Wahada, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i di Al-Umm. Kemudian ahkamul masbuk indal jam'i, beberapa ketentuan bagi makmum masbuk berkenaan dengan sholat jamaah. Jika masbuk itu mendapatkan ba'da, setelah dia mengerjakan sholat yang pertama, dia mendapatkan, masih mendapatkan satu bagian dari sholat yang dijamak bersama imam, maka boleh baginya menyempurnakan jamaah. Kalau itu maghrib dengan isya, maka yang boleh jamaah minimal adalah orang yang mendapatkan satu rakaat isya bersama imam. Siapa yang mendapat ini jamaah maghrib dengan isya, maka siapa yang mendapatkan minimal satu rakaat isya bersama imam boleh baginya jamaah. Namun yang tidak, maka tidak. Fa'ilam yudrik, maka jika bidalili, berdasarkan dalil keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'adroktum fasallu, apa yang kalian dapatkan kerjakan, apa yang tertinggal sempurnakan. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Namun jika si masbuk ini tidak mendapatkan sedikit pun dari sholat yang dijamak, kalau maghrib dengan isya berarti isya, maka tidak boleh baginya jamak, karena dalil yang lewat tidaklah bisa mencakup dirinya. Wa hunaka arba'atu suwarin, dan ada empat rincian kasus berkenaan dengan ketentuan yang lewat, ketentuan ini. Yang pertama, siapa yang datang di tengah-tengah sholat duhur pada saat jamak antara duhur dan asar, maka boleh baginya untuk menyelesaikan sholatnya. Setelah itu dia menyusul imam untuk mengerjakan sholat asar. Wa misalu dalika, semisal itu orang yang datang di tengah-tengah sholat maghrib ketika ada jamak antara maghrib dengan isya, dia masbuk di maghrib, maka meskipun misalnya masbuk dua rakaat, dia cuma dapat satu rakaat maghrib, dia kerjakan. Atau bahkan ya kurang dari satu rakaat, dia kerjakan maghrib. Kemudian setelah imam salam dia selesaikan maghribnya. Setelah dia salam, boleh jadi imam itu sudah isya di rakaat yang keempat. Ya sudah, tinggal dia ikut isya. Dia ikut isya bersama imam dan dia selesaikan. Maka dia bisa ikut isya bersama imam, berarti dia bisa ikut menjamak. Kemudian yang kedua, manja, siapa yang datang setelah berakhirnya sholat duhur, ya tekul, maka dia masuk bersama orang yang sholat asar dengan niat duhur. Walamma, dan tatkala karena dia tidak mendapatkan sedikit pun dari sholat yang pertama, maka kesempatan jamaah baginya telah hilang. Qad fata, kesempatan jamaah baginya telah lewat. Dia sampai ke masjid, itu duhur sudah selesai. Ini sedang sholat asar. Maka kemudian dia masuk dengan niat duhur. Masuk dengan niat duhur dan dia tidak boleh jamaah, karena dia tidak mendapatkan sedikit pun rakaat asar bersama imam. Kemudian yang ketiga, manja'a fi awali sholatil majmu'ah, siapa yang datang di awal sholat yang dijamak dalam ini isya dan dia belum sholat maghrib, madza yaf'al, maka apa yang mestinya dia lakukan. Maka berkenaan dengan kasus yang ketiga ini, jawabannya di dikutipkan dari jawaban Sa'al al-Bani di majalah As-Shalah di edisi yang pertama. Dan jawaban al-Bani di sini sangat mirip atau mirip dan sama persis dengan pendapat Syaikh Muslimin rahimahullah ta'ala. Maka hadza rajul, maka orang yang masbuk ini dia hendaknya mengikuti imam yang sedang sholat isya. Sedangkan si makmum masbuk ini yanwi berniat, tetap berniat sholat maghrib. Ketika imam berdiri menuju rakaat keempat, kata al-Albani, maka hendaknya si makmum masbuk ini berniat untuk al-mufaraqah, berniat untuk meninggalkan jamaah bersama imamnya, niat untuk berpisah biniatin imam dengan niat imam. Kemudian dia duduk baca tasyahud, kemudian dia selesaikan sholat maghribnya sendirian. Falahu, maka baginya dalam kondisi ini untuk kemudian berdiri setelah selesai dari sholatnya yang pertama yaitu sholat maghrib, lial hak untuk menyusul imam sehingga dia mendapatkan satu bagian dari sholat isya yang sedang dijalankan. Ya, maka dia mendapatkan boleh jadi rakaat terakhir, rakaat keempat dari sholat isya. Thumma yutimu ma fatahu, kemudian dia sempurnakan apa yang telah lewat, dia tambah 3 rakaat lagi. Kalau wata'i tabi'i al-mu'tad, sebagaimana kondisi normal biasanya. Ya, maka kalau Syaikh Muslimin dia punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama sebagaimana di sini, ikut dengan niat maghrib, nanti ketika imam itu naik ke rakaat keempat maka duduk tasyahud dan maka niat berpisah dari imam, kemudian duduk dan tasyahud dan salam dan kemudian langsung ngejar imamnya. Boleh juga dia kemudian tidak niat mufaraqah, tetap duduk tasyahud dan salamnya barengan imam. Namun tentu kalau dalam kondisi ini dia tidak boleh jamak karena dia tidak mendapatkan satupun bagian dari sholat yang dijamak yaitu sholat isya. Kemudian yang keempat, menjaga orang yang datang setelah berakhirnya rakaat pertama. Ya, setelah berakhirnya rakaat yang pertama, fama fawqa atau lebih dari sholat isya, yang sholat isya ini dijamak, maka tidak boleh baginya menjamak. Lianna lam yudrik, karena dia tidaklah mendapatkan kecuali yang cukup untuk sholat yang pertama itu maghrib. Adapun sholat yang dijamak dia tidak mendapatkan sedikit pun. Nah, gimana kalau sampai ke masjid itu sedang isya dan ini sudah rakaat yang kedua, dia belum maghrib, dia sudah ikuti 3 rakaat bersama imam, imam salam dia ikut salam. Dan dia telah dia ikuti dengan niat maghrib, imam salam dia ikut salam dan dia telah salat maghrib. Dan tidak boleh baginya untuk menjamak karena dia tidak mendapatkan isya bersama imam. Di halaman 56 di catatan kaki nomor 2 tentang imam niat asar dan sedangkan makmum niatnya duhur, maka ini di sini dibolehkan. Dan di catatan kaki dikatakan masalah perbedaan niat antara makmum dengan imamnya adalah masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat menurutku bolehnya hal tersebut, tabaan mengikuti pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Silakan dibaca lebih lanjut kitab An-Niyat fil Ibadat, atau nama lain dari kitabnya adalah punya 2 nama, Maqasidul Mukallafin karya si Dr. Umar Sulaiman Al-Askar rahimallahu taala. Fa fi jam'un wa tahrirun, di sana terdapat dikumpulkanlah pembahasan tentang masalah ini secara lengkap, tahrirun dan penataan yang bagus. Kemudian masalah yang ke-9, bolehkah jamak di selain masjid? Ya, bolehkah jamak hujan, jamak karena hujan di selain masjid? Wawa alal qismain, tentang selain masjid itu ada dua macam. Yang pertama rumah dan musola. Musola rumah atau musola musola kantor, yang merupakan cuma satu ruang di dalam kantor, bukan masjid. Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Al-Umm, dan tidak boleh satu pun orang menjamak di rumahnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak di masjid. Wal musalli fi baitihi, dan orang yang salat di rumahnya berbeda dengan orang yang salat di masjid. Dan penjelasan fi dzalika dalam masalah ini, pergi ke masjid adalah madinah, berpotensial untuk mendapatkan kesusahan. Baina mamangkana fi baitihi, adapun orang yang di rumahnya, atau musola yang ditempelkan fi amalihi, di tempat kerjanya atau di sekolahnya, fa inna madinatal masyaqqah, maka peluang untuk mendapatkan kesusahan itu manfiyah, tidak ada. Walaisa sammata, dan tidak ada di sana. Sama sama dengan sammata, sammata sama dengan sama, artinya di sana harajun fi dzalik, kesempitan. Ini manakala manakala musola kantor, musola sekolah itu bukan masjid. Dalam pengertian dia cuma satu ruang di dalam bangunan kantor. Nah, kalau musola kantor itu bisa jadi masjid manakala dia terbuka untuk umum. Manakala dia terbuka untuk umum, semua orang kaum muslimin bisa mengaksesnya dengan mudah. Maka musola tersebut dibuat bangunan tersendiri, kemudian diletakkan posisinya di pinggir jalan, sehingga kemudian orang kaum muslimin mau mengaksesnya gampang. Yang boleh jadi untuk keamanan, boleh jadi nanti dibuat pagar tambahan ini untuk memagari musola, sehingga dari sisi keamanan untuk si kantor pun tidak masalah. Namun yang jelas aksesnya akses terbuka. Adapun jika aksesnya akses tertutup dan orang tidak bisa masuk kalau kantornya libur, kalau tanggal merah maka juga masjidnya jadi tanggal merah. Maka ini bukan masjid meskipun disebut masjid. Bukan masjid meskipun disebut masjid. Maka ini statusnya ini musola, seperti musola rumah. Seperti musola rumah. Tapi kalau musola rumah itu kemudian dikeluarkan, di tempat kita jadinya langgar, jadi suwar, ini rumahnya Pak Kiai, kemudian ditaruh di luar pinggir jalan, kemudian aksesnya akses publik, ya, publik bisa mengakses, maka dia jadi masjid, masjidul jamaah, masjidul jamaah. Kalau tidak, maka statusnya sebagaimana musola rumah. Kemudian Al-Khawasi dalam syarahnya untuk Mukhtasal Khalil, berarti ini madhab Maliki, kama ana jama'al muqatti'in, sebagaimana sekelompok orang yang muqatti'in, yang terputus dari pihak luar. Kenapa dia terputus? Bin madrasah, karena dia berada di lingkungan sekolah. Nah, dia cuma bisa muter-muter di situ saja. Atau tubah, atau daerah persawahan, perkebunan. Dan kebunnya itu di luar kampung. Jalan mau ke kampung saja 2 kilo. Ini ada sejumlah petani, di situ sawahnya agak berdekatan. Maka la yajuzu lahumul jam'u, karena maka tidak boleh bagi mereka menjamak, karena tidak ada kesempitan dan masyakkah bagi mereka. Ya, maka ini boleh jadi turba di sini, kalau tempat kita boleh jadi perusahaan, perkebunan, kerja di situ, ada daerahnya, ada wilayahnya, maka dia juga cuma di situ saja, maka dia tidak boleh baginya untuk menjamak. Wa hadza kulluhu, dan ini semua bersifat umum untuk rumah dan musala al-hadin sawa, dengan status yang sama. Kemudian al-qismu atsani, pembahasan yang kedua, al-munfarid wal jamaah, orang sendirian dan berjamaah. Fal kalam, maka pembahasan tentang masalah ini berkaitan dengan dua jenis jamaah. Yang pertama jamaah karena alasan hujan, cuaca yang dingin dan yang lain. Ya, kemudian yang kedua, nah kalau udhur hujan, cuaca dingin dan yang lain, ini udhur untuk semua orang. Nah kemudian yang kedua ada udhur untuk pribadi, semacam sakit, terganggu, al-harat al-khas, kesempitan yang bersifat pribadi dan semacam itu. Amal awal, jika udhurnya adalah udhur jenis yang pertama, udhur untuk semua orang, fala yajuzu, maka tidak boleh jamaah kecuali dengan berjamaah. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang lewat, sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i. Karena adalah udhur untuk semua orang. Adapun jika udhur jenis yang kedua, karena udhur pribadi, sakit, maka boleh baginya jamaah meskipun sendirian. Meskipun sholatnya sendirian, tidak berjamaah, di rumah sakit, di sholat jamaah, hukumnya boleh. Likaunihi, karena hal ini berkenaan dengan masyaqqah yang menimpa kepada si musalli al-fardu sendirian, dan sesuai dengan kadarnya. Kemudian wadhabit dan dhabit, dalam masalah udhur, sakit mana yang kemudian jadi udhur dan tidak, mana kemudian dikatakan kesusahan dan tidak. Anal insan hasibu nafsi, masing-masing menghisab dan menghitung dirinya sendiri. Allah yang tahu mana yang cari-cari dan mana yang memang sungguhan. Bil insanu ala nafsi basirah wal alqa ma'adirah. Manusia itu tahu tentang dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan beragam alasan. Dia sebenarnya tahu kalau tidak berhak, meskipun dia ngasih alasan, seribu alasan kalau dia berhak, ya dia tetap tidak berhak. Kemudian catatan kaki dan perempuan dalam masalah udhur ini, udhur jenis yang kedua, udhur pribadi, sebagaimana laki-laki berdasarkan keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hadir pada kalian satu perkara yang dia khawatirkan terluputkan, fal yusalli hadhihi shalata, maka sholatlah dengan model sholat semacam itu, yaitu jamaah. Jika ada maslahat yang itu tidak akan terwujud kecuali dengan jamaah, silakan jamaah, kata Nabi. Diatkanlah An-Nasa'i atau Bawani dalam Mujam Kabir dengan sanad yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allahumma alim nama yang fa'ala fa'ala bima alam dan wa zidna ilmu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau nyetak buku, nyetak kitabnya.